Bersihkan diri dari benci, karena benci membunuh hati. Kendalikan ambisi, tak ada yang salah. Kalau tak terkendali, bahaya sudah. Semua anak manusia seharusnya menyadari hal itu. Manusia hanyalah manusia karena mampu hidup dalam cinta. Kuat memakan yang lemah sebagai wujud rasa benci dan berkuasa, itu bukan warisan manusia. Ambisi tak terkendali yang menghalalkan segala cara, bahkan abai pada nilai-nilai sejati agama dan memutarbalikannya demi ambisi, itu mengerikan. Ambisi tak terkendali membuat kita tak punya identitas diri. Hari ini hitam, besok putih. Hari ini berkata sama, besok pisah. Ada terlalu banyak orang menunjukkan dirinya. Hidup dalam kebencian dan ambisi yang tak terkendalikan, tapi selalu merasa benar, tak salah. Yang jadi penting bukan siapa mereka, tapi jangan terjadi pada kita. Belajarlah melatih diri dalam cinta, mengendalikan ambisi supaya tak merusak hati. Apapun yang menjadi cita-cita, sah-sah saja kalau memang kita punya potensi dan menggapainya, tentu dalam cinta yang bisa diuji. Bersama saya, Bigman Sirait.